كتاب كتاب التوحيد dan kitab tauhid adalah predikat atau dalam bahasa Arabnya masdar dari kata kerja kataba yaktubu kitaban kataba yaktubu yang artinya menulis. Kemudian predikatnya adalah kitaban dan juga kitabatan dan juga katban. Kemudian pokok dari kata ini maknanya menunjukkan kepada pengumpulan. Jadi setiap kata yang menunjukkan kepada pengumpulan maka maknanya adalah setiap kata yang menunjukkan kepada kata maka maknanya adalah pengumpulan. Di antara contohnya yaitu tuktabu banu fulan atau ijtama'u keturunan si fulan sedang berkitabah. Maksudnya adalah keturunan fulan sedang berkumpul. Dan juga kata al-katibah. Katibah artinya adalah kumpulan kuda. Kemudian penulisan dengan pena. Kenapa disebut penulisan dengan pena? Karena terkumpul di dalamnya huruf-huruf dan juga kata-kata. Yang jelas dikatakan oleh penulis di sini kita dinamakan kitab karena terkumpul untuk sesuatu yang sengaja diletakkan untuknya. Jadi kalau seandainya kita mengatakan kita, berarti ini adalah kumpulan-kumpulan, kumpulan lembaran-lembaran kertas, kemudian tulisan kitabah, kumpulan-kumpulan huruf dan kata-kata. Dan begitu seterusnya. Jadi kita artinya adalah kumpulan. Kemudian wat tauhidu naw'an. Tauhidun fil ma'rifati wal isbat. Wa huwa tauhidur rububiyyati wal asma'i was sifat. Wa tauhidun fit talabi wal qasd. Wa huwa tauhidul ilahiyyati wal ibadah. Tauhid ada dua macam kata penulis rahimahullahu taala, dan tauhid yang pertama adalah tauhid di dalam pengetahuan dan penetapan. Yang kedua dan dia adalah tauhid tentang kekuasaan Allah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tauhid di dalam tuntutan dan maksud atau di dalam niat dan maksud. Dan dia adalah tauhid dalam ketuhanan, peribadatan. Maksud dari penulis di sini, beliau mengatakan tauhid ada dua macam. Tauhid ada dua macam. Yang pertama yaitu disebut dengan tauhidun fil ma'rifah wal isbat. Tauhid dalam pengenalan tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan penetapan kekuasaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada pada tauhid rububiyah dan juga nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama mengatakan ada namanya tauhidul ma'rifah, yaitu tauhid untuk mengenal Allah. dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah, melalui sifat-sifat Allah, kemudian melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan, pengaturan, kekuasaan, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama dan sifat-sifat tersebut. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kata tauhid di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat dan disebutkan. Artinya kata tauhid ini bukan kata yang baru, tapi tauhid ini disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau mengatakan, "Innaka taqdumu ala qaumin min ahli al-kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala." Yang artinya, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di situ ada kata-kata an yuwahhidullah taala, yaitu hendaklah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fa ad'uuhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anna wa anni rasulullah." Sesungguhnya engkau mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka serulah kepada syahadat la ilaha illallah dan bahwa aku adalah Rasulullah. Ini semua menunjukkan bahwasanya tauhid ada penyebutannya di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, "Fa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit tauhid." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam ibadah haji dengan mengucapkan talbiyah. Talbiyah yang ada di dalamnya tauhid, yaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi kata tauhid sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Itu harus dipahami baik-baik ya. Kata tauhid sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi bukan kata yang baru. Ya, bukan kata yang baru. Nah, kemudian di sini penulis membagi tauhid menjadi dua bagian. Yang pertama kata beliau, wa tauhidun fil ma'rifah wal isbat, yaitu mentauhidkan Allah dalam mengenal Allah dan menetapkan kekuasaan bagi Allah. Kemudian yang kedua, tauhidun fil qasdi wa talab, yaitu mentauhidkan Allah di dalam niat, maksud, sesuatu yang dituju. Di sini penulis membagi tauhid menjadi dua. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan kekuasaannya, penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Kemudian yang kedua, tauhid peribadatan, yaitu segala niat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ditujukan, dimaksudkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kitab-kitab para ulama, di antaranya kita tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari Al-Jami' fi Ta'wili Ayil Qur'an. Kemudian juga kita I'tiqad A'immatil Hadis yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Isma'ili. Kemudian kita Al-Iman yang ditulis oleh Imam Ibnu Mandah. Kemudian kita At-Tauhid wa ma'rifatu asma'illahi wa sifatih 'ala al-ittifaqi wa at-tafarruq, yang juga ditulis oleh Imam Ibnu Mandah. Kemudian kitab Syarh At-Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abil Aiz. Kemudian kitab Al-Muntaqa min Minhajil I'tidal yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian kita Majmu'ul Fatawa yang ditulis oleh Imam atau kumpulan fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dan juga ulama-ulama kontemporer seperti Aqsamut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Lama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian kitab Al-Jawabul Mufid fi bayani aqsami tauhid yang ditulis oleh al-imam al-allamah al-faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian kitab al-qaulus sadid fi ar-radd 'ala man ankara taqsim at-tauhid yang ditulis oleh fadilatul syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Arbah. Ini semua kitab membicarakan tentang pembagian-pembagian tauhid, dari mulai ulama-ulama terdahulu, Ibnu Jarir At-Tabari, ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Ya, bukan hanya abad ke-13 Hijriah, abad ke-4 Hijriah sudah membicarakan pembagian-pembagian tauhid ini. Ini yang harus dipahami baik-baik. Jadi, pembagian tauhid ini berdasarkan penelitian yang mendalam dan seksama terhadap dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sesuatu yang baru ada, hanya adanya di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala abad ke-13 Hijriah ataupun abad ke-12 Hijriah, tidak. Tetapi dia sudah mulai dahulu para ulama membicarakannya tentang pembagian-pembagian tauhid ini. Kalau kita lihat tadi penjelasan bahwa pembagian tauhid menjadi dua, itu salah satu pendapat seperti itu. Ada lagi para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Yang pertama yaitu tauhid Ar-Rububiyah. Kemudian yang kedua Tauhidul Asma' was Sifat. Dan ini sama tadi dengan tauhid al-ma'rifah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat sama dengan tauhidul ma'rifah, yaitu mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, pengenalan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah memiliki rububiyah, yaitu penciptaan, kekuasaan, pengaturan. Allah memilikinya satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Kemudian Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, yang tidak boleh dimisalkan dengan makhluknya, tidak boleh dirubah makna dan lafadznya, tidak boleh ditiadakan nama dan sifatnya, dan tidak boleh ditanyakan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebut dengan tauhidur rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Dan ini sama dengan tauhidul ma'rifah, atau sama juga dengan istilah tauhidu bi'af'alillah, at-tauhidu bi'af'alillah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah mencipta, mengatur, berkuasa, mengetahui akan hal gaib, perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pembagiannya tiga, yang ketiga adalah tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah, atau yang disebut di dalam kitab Fathul Majid dengan tauhidul qasdi wa talab. Tauhidul qasdi wa talab, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang dimaksud, yang dituntut saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saat melaksanakan ibadah niatannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan apa? Tauhidul uluhiyah, atau juga disebut dengan tauhidul qasdi wal talab, atau disebut juga dengan tauhidul ibadah, atau disebut juga dengan at-tauhidu bi af'alil ibad, mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hamba. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin bahas satu-satu tentang tauhid tersebut. Kalau sudah tahu pembagiannya, ya, pembagiannya tadi kan saya katakan di dalam kitab Fathul Majid ada dua. Yang pertama tauhidul ma'rifah, tauhidul ma'rifah, yaitu mentauhidkan Allah di dalam pengenalan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu siapa sih? Maka kita katakan tauhidul ma'rifah ini, kalau kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq yang maha pencipta, Al-Malik yang maha kuasa, Al-Mudabbir yang maha pengatur. Ini tauhidul ma'rifah di dalam istilah yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid. Kemudian Allah juga memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Ini masuk kepada tauhidul ma'rifah. Di sana ada tauhidul qasdi wa talab dan tauhidul ibadah, yaitu tauhid menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaksud dalam segala macam ibadah, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dituju niatnya dalam segala macam ibadah, menjadikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan tauhid al-qasdi wa talab. Tauhidul qasdi wa talab. Nah, itu dua pembagian. Kalau kita bagi menjadi tiga, bisa tauhidur rububiyah, kemudian tauhidul asma wa sifat, kemudian tauhidul qasdi, tauhidul uluhiyah, kemudian tauhidul uluhiyah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, apa itu tauhidur rububiyah? Yaitu meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berbuat. Perbuatan Allah apa? Penciptaan, pemberian rezeki, penghidupan, kematian, pengaturan, memberikan manfaat, memberikan menahan mudarat, memberikan kesembuhan, memberikan keamanan, mengabulkan doa orang-orang yang kesulitan, dan lain-lainnya daripada jenis-jenis kekuasaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berkuasa secara sempurna. Ini disebut dengan apa? Tauhidur rububiyah. Atau disebut juga dengan tauhidul ma'rifah. Atau disebut juga dengan at-tauhidu bi'af'alillah. Yaitu menjadikan Allah satu-satunya dengan perbuatannya. Tiada yang membantu Allah, tiada yang bersekutu dengan Allah, tiada yang menolong Allah dalam penciptaan, pemberian rezeki, penghidupan, pematian, menahan mudharat, memberikan manfaat, kemudian juga pengobatan, penyembuhan, maksud saya penyembuhan, pemberian keamanan, mengabulkan doa, dan yang lainnya. Itu disebut dengan tauhidur rububiyah. Hanya Allah yang satu-satunya melakukan itu secara sempurna, tiada sekutu bagi Allah. Sekali lagi, itu namanya tauhidur rububiyah, atau disebut dengan tauhidul ma'rifah, atau disebut dengan at-tauhid bi'af'alillah. Meyakini Allah satu-satunya yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian di sana ada tauhidul asma was sifat. Ya, yaitu meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya di dalam nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang semisal dengan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga adalah tauhidul uluhiyah, yaitu diambil dari kata alaha ya'lahu ilahatan wa uluhiyyatan. Ilahan wa uluhiyyatan. Maksudnya adalah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang dituju, yang dimaksud, yang diniatkan dalam ibadah. Jadi apabila seorang hamba beribadah dengan rasa cinta dan rasa pengagungan, maka ini tidak diperbolehkan diberikan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan tauhidul uluhiyah, atau juga disebut dengan tauhidul al-qasdi wa talab, atau disebut juga dengan tauhidul ibadah, atau disebut juga dengan at-tauhid bi af'alil ibad, Tauhidul uluhiyah artinya segala macam peribadatan dijadikan satu niatnya hanya untuk Allah. Kemudian segala macam peribadatan dimaksudkan niatnya hanya kepada Allah. Dituntut pahala hanya dari Allah. Ya, tauhidul uluhiyah atau disebut dengan tauhidul qasdi wa talab atau disebut dengan tauhidul ibadah. Segala macam jenis ibadah, ucapan, perbuatan yang lahir ataupun yang batin ditujukan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Disebut dengan tauhidul ibadah atau disebut dengan at-tauhid bi af'alil ibad, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diniatkan dalam perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba apa? Yaitu beribadah kepada Allah. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, ya, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Berdoa yang khusus seperti istighatsah, doa dalam keadaan minta tolong dalam keadaan sempit, istisqa, minta hujan. Kemudian juga istikharah, minta kebaikan, isti'anah, minta tolong. Itu semua perbuatan-perbuatan hamba dan wajib hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini yang disebut dengan tauhidul uluhiyah atau istilah lain tauhidul qasdi wa talab atau istilah lain tauhidul ibadah atau istilah lain at-tauhid bi af'alil ibad. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Penulis kitab Fathul Majid Al-Syeikh Al-Alamah Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala Rahimahullah Ta'ala berkata, qala al-allamatu Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala, wa amma at-tawhidu alladhi da'at ilayhi ar-rusulu wa nazalat bihi al-kutubu fahuwa naw'an توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. إمام العلامة ابن القيم mengatakan bahwa adapun tauhid yang didakwahkan oleh para rasul. Kan para rasul itu membawa dakwah. Tauhid yang dibawa oleh para rasul dan didakwahkan oleh para rasul, dan tauhid yang disebutkan di dalam kitab-kitab, kitab-kitab suci, dari mulai Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan juga lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, maka dia ada dua macam. Yang pertama, tauhidun fil ma'rifah wal isbat, tauhid di dalam pengenalan Allah dan penetapan kekuasaan bagi Allah. Dan yang kedua adalah tauhidun fi talab wal qasd, tauhid di dalam niat dan maksud serta tujuan. Maka ini ada dua macam. Kemudian Imam Al-Qayyim menjelaskan, yang pertama adalah menetapkan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, sifatnya, perbuatannya, nama-namanya, kemudian berbicaranya Allah melalui kitab-kitabnya, berbicaranya Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan penetapan keumuman takdirnya dan kuasa Allah dan hikmah Allah. Ya. Kemudian penulis mengatakan, Imam Al-Qayyim mengatakan bahwa Al-Quran dengan gamblang menjelaskan hal ini, segamblang-gamblang, seperti dalam surat Al-Hadid, awal surat Al-Hadid, kemudian dalam surat Taha, kemudian akhir dari surat Al-Hasyr, kemudian juga awal dari surat Sajdah dan awal dari surat Ali Imran dan surat Al-Ikhlas dengan secara sempurna dan selainnya. Artinya Al-Qur'an sudah sangat gamblang menjelaskan tentang tauhidul ma'rifah wal itsbat. Pengenalan tentang Allah dan penetapan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun yang kedua, ya, yang kedua yaitu tauhidu al-uluhiyah atau disebut dengan tauhidun fit talabi wal qasd, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dimaksud, yang diniatkan saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala, penulis mengatakan ma tadammanathu surah qul ya ayyuhal kafirun wa qawluhu ta'ala qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun wa awwalu suratin surat tanzil kitab wa akhirihah وأول سورة المؤمنين ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوع التوحيد شاهدة به داعية إليه. Yang artinya, adapun tauhid yang jenis kedua, menjadikan ibadah ditujukan hanya kepada Allah, dimaksudkan hanya untuk Allah, diniatkan hanya mengharap pahala dari Allah, maka ini disebutkan dalam kandungan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budu. Katakan wahai orang-orang kafir, aku tidak beribadah. Ini tauhid. Aku tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlul kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, mari kepada kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Apa kalimatnya? Tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa tauhid al-qasdi wa talab, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Nah, kemudian juga disebutkan dia ada dalam surat Tanzil Kitab, awal surat Al-Mu'min, surat Ghafir, dan juga di pertengahannya dan di akhirnya. Kemudian awal surat Al-A'raf, ya, dan juga di akhirnya. Kemudian sejumlah dari surat Al-An'am, kemudian kebanyakan surat-surat Al-Quran, bahkan seluruh surat di dalam Al-Quran, maka dia mengandung dua jenis tauhid ini, dan dia menguatkan dua jenis tauhid ini, dan dia mengajak kepada dua jenis tauhid. Artinya di dalam Al-Quran, ya, semua ayat Al-Quran hampir menunjukkan kepada Allah itu Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Kemudian di dalam ayat Al-Quran yang lain juga menunjukkan kepada Allah itu satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan ibadah dari hamba-hambanya. Ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, fa innal qur'ana imma khabarun 'anillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi. Fahuwa at-tauhidul 'alam, fahuwa at-tauhidul 'ilmi al-khabari. Wa imma da'watun ila 'ibadatihi wahdahu la syarika lah. Wa khal'i ma yu'badu min duni. فهو التوحيد الإرادة الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره وطاع ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى. Artinya, dan Al-Quran seluruhnya menunjukkan kepada dua jenis tauhid ini. Seperti misalnya, Al-Quran itu memberitahukan, mengabarkan tentang Allah. Ini berarti kan tauhid, ar-rububiyah dan asma'ul sifat. Mengabarkan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, ucapan-ucapan Allah. Ya, ini menunjukkan tauhid, asma'ul sifat, dan juga tauhid, rububiyah. Dan juga tauhid bi'af'alillah, menunjukkan tentang perbuatan-perbuatan Allah, menunjukkan tentang zat Allah, menunjukkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang disebut dengan tauhidul ilmi al-khabari, tauhid tentang ilmu pengetahuan tentang Allah dan juga khabar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa berbicara tentang Allah kecuali dengan berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Al-Quran juga di dalamnya ada ajakan untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, dan melepaskan sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini disebut dengan tauhid al-iradi al-talabi, tauhid maksud. Tauhid niat hanya untuk Allah. Segala macam ibadah diinginkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam ibadah dituntut, dimaksud hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atau di dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan. Dan di dalam Al-Quran juga ada kewajiban untuk taat terhadap perintah dan larangan. Maka ini disebut dengan hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Ya. Jadi apabila seorang taat, maka berarti dia menyempurnakan hak-hak tauhidnya. Atau dalam Al-Qur'an juga tentang kabar pemuliaan ahli tauhid dan apa yang diperbuat terhadap mereka di dunia, ya. Dan bagaimana mereka dimuliakan di akhirat. Maka ini adalah ganjaran bagi tauhidnya. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang syirik, kebalikan dari tauhid, dan apa yang mereka dapati di dunia dari tauhid, dari kesyirikan, berupa siksa, ya, yang disegerakan di dunia. Maka ini adalah balasan bagi orang yang keluar dari tauhid. Maka Quran seluruhnya adalah tauhid, menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Allah dan juga balasan dan ganjaran tentang tauhid. Nah. Kemudian penulis mengatakan qala Syekhul Islam rahimahullah at-tauhid alladhi ja'at bihi ar-rusul innama yatadammanu itsbatul ilahiyyati lillahi wahdahu بأن يشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون قال تعالى من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. طيب. Di sini penulis mengatakan, kalau saya katakan penulis itu berarti Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan, ya, penulis kitab Fathul Majid, bahwa Syekhul Islam Taimiyah berkata tauhid yang dibawa oleh para rasul adalah tauhid yang mengandung ilahiyah, yaitu yang mengandung peribadatan. Nah, ini inti dari tauhid. Jadi kalau seandainya kita berbicara tadi pembagian tauhid itu ada dua, ya. Yang pertama tauhidul ma'rifah, yang kedua tauhidul qasdi wa talaf. Maka tauhidul ma'rifah hampir semua orang meyakini. Tapi tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang diturunkan kitab-kitab suci, adalah tauhid al-ibadah atau tauhidul qasdi wa talaf. Itu menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Inilah yang tauhid yang dibawa oleh para rasul. Jadi kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak loyal kecuali hanya untuk Allah, tidak disloyal kecuali hanya karena Allah, dan tidak beribadah apapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian penulis mengatakan وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَصِفَاتِ قَالَ تَعَالَى. Dan apabila seseorang beribadah hanya kepada Allah, maka berarti secara tidak langsung dia menetapkan tauhid asma wa sifat. Ya, dia menetapkan tauhid asma wa sifat. Seperti dalam surah Al-Furqan ayat 163, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Ini tauhid asma, tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yaitu Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwa siapa yang mentauhidkan Allah dalam ibadah, maka secara tidak langsung dia juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surah An-Nahl ayat 51, janganlah kalian menjadikan dua Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu hanya satu Tuhan. Sesungguhnya dan hanya kepada-Ku kalian dikembalikan. Nah, jadi intinya tauhid yang merupakan inti dakwah para rasul adalah tauhid uluhiyah. Tauhid yang merupakan inti dakwah para rasul adalah tauhid uluhiyah. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memfokuskan tauhidnya berdakwah tauhid uluhiyah, yaitu menjadikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian penulis mengatakan wa akhbara an kulli nabiyyin minal anbiya annahum da'un nasa ila ibadatillahi wahdah la syarika lah. قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. kafarna bikum abada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Surat Al-Mumtahinah ayat 4. Al-Mumtahinah. Wa qala 'anil musyrikin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang setiap nabi yang pernah diutus bahwasanya mereka mengajak kepada seluruh makhluknya untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini setiap nabi, ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 44. Telah nampak bagi kalian di dalam Nabi Ibrahim suri tauladan dan juga orang-orang yang bersama beliau. Ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah, maka kami kufur terhadap kalian dan nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan juga kemurkaan selamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam disloyal kepada orang yang kafir musyrik meskipun itu kerabat beliau. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat 35 sampai 36 disebutkan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa ka'aban innahum kanu idza qila la ilaha illallah yastakbirun. Mereka jika diucapkan, ucapkanlah la ilaha illallah, maka mereka akan mengucapkan sesungguhnya apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami untuk beribadah kepada seorang ahli syair yang gila, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas dalam paragraf ini penulis mengatakan bahwa tauhid yang merupakan inti dakwah para rasul, tauhid yang merupakan isi seluruhnya Al-Qur'an dan juga kitab-kitab suci adalah tauhid al-ibadah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah kepada Allah atau tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan hamba. Itu inti dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, penulis kemudian mengatakan walaisal muradu bitauhidi mujarradu tauhidur rububiyyah, mujarradu tauhidir rububiyyah wa huwa i'tiqadu annallaha wahdahu khalaqal 'alam kama yadhunnu dhalika man yadhunnu min ahli al-kalam wat tasawwuf wa yadhunnu haula'i annahum idza athbathu bid-dalil faqad athbathu ghayat tauhid wa annahum idza shahidu hadha wa fanu fihi faqad fanu fi ghayat at-tauhid fa inna ar-rajula law aqarra bima yastahiqqu ar-rabb ta'ala min as-sifat wa nazzalahu an kulli ma yunazzahu anhu wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli shay' lam yakun muwahhidan hatta yashhada an la ilaha illallah wahdahu fa yuqirru bi anna Allah wahdahu هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده له لا شريك له والإله هو المألوف المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا هو المعنى هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي يقولون عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسله فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون qala ta'ifatu min as-salaf tas'aluhum man khalaqa as-samawati wal ard fa yaquluna Allah wa hum ma'a hadha ya'buduna ghayrahu qala ta'ala qul liman al-ardu wa man fihinna in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Mohon maaf ya, ini agak panjang. Jadi saya baca paragraf-paragraf ini, paragrafnya agak panjang. Jadi yang tadi kita namanya juga baca kitab ya, kita baca kitab, jadi harus dibaca kitabnya. Dan ya, kitab Fathul Majid ini adalah kitab syarah, kitab tauhid bagi bagi penuntut ilmu yang di atas pemula, bukan pertengahan, yang di atas pemula ya. Jadi mohon bersabar ya, mohon bersabar. Tadi sudah kita sebutkan bahwa tauhid yang dibawa dakwahnya oleh para rasul yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian penulis mengatakan bukan maksud dari tauhid adalah tauhid rububiyah. Bukan maksud dari tauhid adalah tauhid rububiyah, yaitu tauhid meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Ya, bukan itu yang diinginkan. Sebagaimana yang dikira oleh ahli kalam dan juga ahli tasawuf. Ahli kalam adalah orang-orang yang mengedepankan akal saat beragama mereka. Ya, saat beragama mereka. Dan mengedepankan cara beragama mereka dengan cara mendebat apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini disebut dengan ahli kalam. Jadi metodologi beragama mereka itu, mereka tidak langsung menerima setelah mendengar, tapi mereka bandingkan dulu dengan akal mereka. Kalau seandainya akal diterima oleh akal, diterima. Kalau tidak, tidak diterima. Kalau tidak, ditolak. Meskipun itu ayat Al-Qur'an, meskipun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya mereka cara menolaknya dengan mentakwilnya atau menafsirkan dengan pada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Adapun tasawuf, maka kalimat as-sufi ya, ataupun at-tasawuf belum ada di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepengetahuan pendek saya belum ada kata at-tasawuf dan kata as-sufi. Dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang lebih mengedepankan perasaannya saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira bahwasanya apabila sudah menetapkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Bertauhid, maka itulah berarti dia dinamakan sebagai ahli tauhid. Ya. Berarti dia dinamakan sebagai ahli tauhid. Dan mereka menganggap, yaitu ahli kalam dan ahli tasawuf ini menganggap kalau seandainya mereka sudah menyaksikan kekuasaan Allah, kemudian hancur dirinya dalam kekuasaan tersebut, maka berarti dia sudah tinggi tauhidnya. Menurut mereka seperti itu. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang menetapkan apa yang berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sifat-sifat, kemudian sifat-sifat tersebut disucikan dari segala macam kekurangan dan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta segala sesuatu, maka mereka ahlul kalam dan ahlul tasawuf menganggap mereka sudah bertauhid. Padahal tauhid yang dimaksud bukan tauhid itu. Ya. Tauhid yang dimaksud bukan tauhid itu. Siapa yang sudah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka tidak serta-merta dia dinyatakan sebagai ahli tauhid sampai dia bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ya. Dengan syahadat tersebut akhirnya dia menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan terus menerus beribadah kepada Allah semata tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya. Jadi ada orang yang meyakini tauhid adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Maha Pencipta, tiada sekutu bagi Allah. Nah, kita katakan siapa yang meyakini seperti ini belum dikatakan sebagai ahli tauhid. Dikatakan sebagai ahli tauhid adalah ketika dia mengerjakan dakwahnya para rasul. Apa itu dakwahnya para rasul? Dakwahnya para rasul adalah yaitu meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian di sini penulis mengatakan bahwa ketika kita mengatakan la ilaha, yaitu tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Beliau menjelaskan kata ilah ini. Ilah artinya adalah al-ma'luh wal-ma'bud. Ilah artinya adalah yang disembah dan yang diibadahi. Yang berhak mendapatkan ibadah. Ya. Bukan berarti ilah di sini adalah yang maha kuasa atas penciptaan. Bukan hanya sampai di situ. Ya. Dan apabila ditafsiri bahwa la ilaha, ilaha di sini maksudnya adalah yang maha kuasa atas penciptaan, dan bahwasanya itu adalah makna yang khusus dari tauhid, maka ini adalah belum mengetahui hakikat tauhid. Belum mengetahui hakikat tauhid yang dibawa oleh para rasul. Jadi siapa yang meyakini bahwa tauhid itu adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, tiada sekutu bagi Allah. Ini belum bertauhid. Belum bertauhid yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrik Arab, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta segala sesuatu. Akan tetapi mereka disebut sebagai orang musyrik. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 106. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah melainkan dalam keadaan mereka mensyirikkan Allah. Ya. Sebagian ulama salaf mengatakan jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Akan tetapi mereka meyakini bahwa jika beribadah boleh kepada selain Allah. Nah, ini harus dipahami baik-baik. Ya, harus dipahami baik-baik bahwa tauhid yang diajak oleh para rasul, yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci, yang membedakan mana yang bahagia masuk surga, mana yang sengsara masuk neraka, yang membedakan mana yang tidak diperangi oleh Rasulullah SAW dengan yang diperangi oleh Rasulullah SAW adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, bukan tauhid rububiyah, bukan tauhidul ma'rifah. Karena orang-orang musyrik Arab mereka meyakini bahwa tidak ada yang mencipta berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mensyirikkan Allah dalam ibadah. Ya. Kemudian penulis membawakan surah Al-Mu'minun ayat 84-89. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memiliki langit, memiliki bumi, dan siapa saja yang ada di dalamnya jika kalian mengetahuinya? Maka orang-orang musyrik tersebut akan menjawab Allah. Katakanlah wahai Muhammad, afala tatadzakkarun, lalu kenapa kalian tidak mengingatnya untuk beribadah hanya kepada Allah? Ya, mereka meyakini Allah itu yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian juga katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memelihara 7 langit dan memelihara arsy yang agung? Mereka akan menjawab Allah. Orang-orang musyrik kafir Quraisy akan menjawab Allah. Lalu kenapa kalian tidak bertakwa beribadah hanya kepada Allah semata? Katakanlah wahai Muhammad, kul man biyadi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu dan dia yang memberikan aman dan tidak diberikan aman padanya jika kalian mengetahuinya? Mereka akan menjawab sayaqulunallah. Mereka akan menjawab bahwa Allah yang memberi aman tersebut. Lalu fa'anna tusharun. Lalu kenapa kalian berpaling? Nah, ini menunjukkan bahwa tauhid yang dibawa oleh para rasul yang disebutkan dalam kitab-kitab suci yang membedakan antara muslim dengan kafir musyrik, yang membedakan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan bukan umat Nabi Muhammad SAW, yang membedakan antara surga dan neraka, antara ahli tauhid dengan ahli syirik, adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah, meyakini ibadah hanya untuk Allah Subhanahu, bukan tauhid rububiyah, bukan tauhidul ma'rifah, ya, bukan tauhid pengenalan, bukan tauhid yang meyakini hanya Allah yang satu-satunya pencipta pengatur berkuasa. Tidak. Ini harus dipahami baik-baik, ya. Jadi di situ ada bedanya. Nah, penulis kemudian mengatakan falaisa kullu man aqarra bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai' wa khaliquhu yakunu 'abidan lahu duna ma siwa, da'iyan lahu duna ma siwa, rajian lahu khaifan min duni mas minhu duna ma siwa, yuwali fihi wa yu'adi fihi wa yuti'u rusulahu wa ya'muru bima amara bih wa yanha amma naha anhu wa 'ammatul musyrikin aqarru bi anna Allah khaliqu kulli syai wa athbatu syufa'a alladhina yusyrikunahu wa ja'alu lahu andada. Qala ta'ala am ittakhadhu min duni allahi alihata lillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qul lillahi syafa'atu jami'an. Qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa qala ta'ala wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Penulis mengatakan, maka siapa saja yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, ya, maka berarti dia adalah ahli ibadah kepada Allah, tidak kepada selainnya. Berdoa kepada Allah, tidak kepada selainnya. Berharap dan takut kepada Allah, tidak selainnya. Dan juga loyal kepadanya dan disloyal atasnya. Saya ulangi, tidak semua yang meyakini bahwa Allah, bahwa tidak semua yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan segala sesuatu dan pencipta segala sesuatu menjadi ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak semua yang meyakini seperti itu, ya. Menjadi orang yang beribadah hanya kepada Allah, menjadi orang yang berharap hanya kepada Allah, tidak semua dia seperti itu. Kemudian dia taat kepada Rasulullah, mengerjakan perintah dan melanggar larangan, ya, tidak semua. Orang yang menetapkan bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa satu-satunya, bukan berarti langsung serta-merta menjadi ahli ibadah kepada Allah, menjadi ahli tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh menyebutkan beberapa ayat yang begitu banyak tadi, surat Az-Zumar ayat 43, 44, kemudian surat Yunus ayat 18, surat Al-An'am ayat 94, dan surah Al-Baqarah ayat 165. Nah, ini sekali lagi saya katakan, tidak semua, kata Syekh, tidak semua yang menetapkan bahwa Allah Tuhan segala sesuatu, bahwa Allah pencipta segala sesuatu, langsung dia sebagai hamba Allah, dia sebagai ahli tauhid. Tidak semua seperti itu. Yang menjadi ahli tauhid adalah yang benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Karena banyak orang-orang musyrik meyakini bahwa Tuhannya Allah, penciptanya Allah, pengaturnya Allah, ya, yang berkuasa terhadapnya adalah Allah. Tapi dia mensyirikkan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, walihada kana min atba'i haula'i man yasjudu lisyamsi wal qamari wal kawakibi wa yad'uha wa yasumu wa yansaku laha wa yataqarrabu ilaiha thumma yaqul inna hadha laysa bisyirk innama syirku idha atakattu anha mudabbiratu li fa idha ja'altuha sababan wa wasitatan lam akun musyrikan wa minal ma'lum bil ittirar min dinil islam anna hadha syirik. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Oleh sebab itulah, kita perhatikan, ada dari orang-orang yang mengikut seperti ini, yang menyembah kepada, sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, sujud kepada bintang, berdoa kepadanya, berpuasa dan juga beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, kemudian dia mengatakan ini bukan syirik. Sesungguhnya syirik adalah apabila aku meyakini bahwa yang mengatur, mencipta, berkuasa adalah makhluk-makhluk tersebut. Maka jika aku menjadikan dia sebagai perantara, aku tidak melakukan kesyirikan. Kemudian Syekh mengatakan, sungguh telah diketahui dari agama Islam secara mendasar bahwa perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Ini maksud dari perkataan Syekh di sini adalah bahwa ada orang meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa. Akan tetapi dia belum menjadi seorang ahli tauhid. Ya. Kenapa demikian? Karena dia masih beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, sujud untuk matahari, untuk bulan, untuk bintang, berdoa kepada penghuni kubur dan seterusnya. Nah, maka mereka mengatakan bahwa matahari itu kan bisa saya jadikan sebagai perantara antara saya dengan Allah. Orang-orang yang sudah meninggal dari orang-orang saleh bisa menjadikan perantara antara saya dengan Allah, dan ini bukan kesyirikan. Kesyirikan, kata mereka, saat saya meyakini bahwa ada pencipta selain Allah. Kesyirikan, kata mereka, bahwa saat saya meyakini ada pengatur berkuasa selain Allah. Nah, ini para ikhwah, ini adalah keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil yang sesuai dengan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Maka yang benar adalah orang yang ahli tauhid, yang beribadah hanya kepada Allah. Dan saat dia beribadah kepada Allah, berarti dia meyakini tiada pencipta, pengatur, berkuasa selain Allah. Adapun yang meyakini bahwa tiada pencipta, pengatur, berkuasa selain Allah, tetapi dia masih beribadah kepada selain Allah, menjadikan perantara antara dia dengan Allah, maka ini bukan ahli tauhid, ini ahli syirik. Ini bukan ahli tauhid, ini ahli syirik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin melebarkan tentang kata-kata syirik ini, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikan dari tauhid adalah syirik. Dan syirik artinya ittikhadus syirik, menjadikan atau mengambil sekutu, mengambil teman yang asalnya satu menjadi diambil sekutu menjadi dua, ya, menjadi tiga dan seterusnya. Kemudian kalau kita perhatikan syirik dalam perkataan para ulama berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka dibagi menjadi tiga. Pembagiannya dibagi menjadi tiga. Ada yang membagi syirik zahir dengan syirik khafi. Pembagian pertama, syirik zahir dengan syirik khafi. ada yang membagi menjadi syirik akbar dengan syirik asgar. Ada yang membagi menjadi syirik akbar, asgar, dan khafi. Ya. Baik, kita bahas sekarang. Ada yang membagi syirik menjadi pembagian jenis pertama, yaitu syirik zahir dan syirik khafi. Zahir artinya jelas, khafi artinya tersembunyi. Ya, syirik zahir dan syirik khafi. Pembagian yang pertama ini, syirik zahir dan syirik khafi, seperti misalkan syirik zahir yang jelas, ya, yang jelas seperti menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, ini jelas. Ya, ini adalah jelas. Kemudian juga beristighatsah kepada selain Allah di dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, ini syirik yang jelas. Ini contoh syirik yang jelas. Di sana ada syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Seperti misalkan syiriknya orang-orang munafik. Mereka mengucapkan dengan lisannya Islam, tetapi hatinya penuh dengan kekufuran, tersembunyi. Kemudian juga syirik yang tersembunyi seperti riya. Ini syirik yang tersembunyi. Baik, di sana ada syirik akbar dan syirik asghar. Ya, syirik akbar dan syirik asghar. Ini pembagian yang kedua. Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Contoh beribadah kepada berhala, beribadah kepada orang yang sudah mati, beribadah orang kepada orang yang tidak ada, ya. Ini syirik akbar. Kemudian di sana ada syirik asghar, ya. Seperti misalkan segala macam yang menghantarkan kepada kesyirikan. Segala macam yang menghantarkan kepada kesyirikan. Seperti memakai jimat, kemudian juga tatayur. Ini syirik asghar, ya. Kemudian di sana ada pembagian yang ketiga, yaitu syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Khafi di sini adalah riya, yang tersembunyi, yang rahasia. Intinya pembagiannya ada tiga. Yang pertama, ada ulama membagi syirik zahir dan khafi, nampak dan tersembunyi. Kemudian pembagian yang kedua, syirik akbar dan asghar, yang besar dan kecil. Pembagian yang ketiga, syirik akbar, asghar, dan khafi. Ya, dan semuanya adalah pembagian-pembagian syirik yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, ya, cukup kiranya. Alhamdulillah, pas jam 9.30 kita masuk kepada sesi pertanyaan. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari Hafizahullah Ta'ala. Nah, terima kasih Ustaz atas kesempatan yang sangat bermanfaat ini untuk bisa menyimak kembali bimbingan dan pelajaran dari penyampaian yang sangat bermanfaat dari pertemuan ketiga ini tentang kesempatan saya untuk berhati-hati dan berhati-hati untuk diri tanggal ini untuk testimoni. Silakan yang berkata sudah ada pembahasan, kami tunggu 5.1.8.2.3.6.5.4.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang terdengar dari pertanyaannya adalah apabila ada orang yang beribadah akan tetapi tidak mengerjakan sholat, apakah sampai pahalanya atau tidak? Maka jawabannya, yang tidak sholat sama sekali, para ulama bersepakat bahwa dia kafir, keluar dari agama Islam, dan amalannya tertolak, yang tidak sholat sama sekali. Dan ini sesuai dengan ijma' para sahabat, sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'i, bahwa kanu la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Mereka tidak melihat atau tidak berpendapat, yaitu para sahabat tidak berpendapat bahwa ada amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kepada kekufuran kecuali sholat. Nah, orang yang kafir tidak diterima sholatnya. Orang yang kafir tidak diterima amal ibadahnya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat sama sekali adalah kafir, yaitu dan keluar dari agama Islam, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan, dengan kekufuran adalah jarak antara seseorang dengan kesyirikan kufur adalah perihal sholat. Ya, kalau seandainya dia meninggalkan sholat, maka tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Jadi yang tidak sholat, kafir, keluar dari agama Islam, dan menurut pendapat yang lebih kuat, tidak sah amal ibadahnya. Adapun yang terkadang sholat, yang terkadang tidak sholat, maka ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia tetap kafir, dan ini pendapat salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad, dan ada yang mengatakan dia tidak kafir. Amal berarti amalannya sah, tetapi dia melakukan dosa besar. Ya, amal ibadah selainnya sah, tapi dia melakukan dosa besar, yaitu meninggalkan sholat. Wallahu a'lam. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali setelah tadi nomor 18236013. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa yang siapa ini? Di mana? Halo. Halo. Halo. Halo. Silakan menutupkan pertanyaannya langsung saja. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada hadis Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana, maka Rasulullah SAW naik ke atas mimbar setelah sholat gerhana. Kemudian beliau bersabda, "Inna Allah yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal abdu ma harramahullah." Aikam akalam sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah cemburu, dan cemburunya Allah saat seorang hamba mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, la ahada aghyaru min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. An yazdiya 'abdu wa tazniya amatu. Yaitu saat hamba laki-lakinya berzina dan saat hamba perempuannya berzina. Nah, makna cemburu di sini adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita faham bahwa makna cemburu adalah perasaan yang timbul akibat sesuatu karena kita tidak senang, karena ketidaksenangan. Perasaan yang timbul akibat sesuatu karena ketidaksenangan. Nah, makna cemburu kita paham. Tetapi bagaimana cemburunya Allah, maka kita tidak tahu. Yang jelas kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat cemburu sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau. Maka tugas kita adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala cemburu, ya. Sedangkan tugas menanyakan bagaimana Allah cemburu, maka ini bukan tugas kita. Kita cukup mengimani bahwa Allah cemburu dan makna cemburu kita paham, dan Allah cemburu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Cemburunya Allah tidak boleh dimisalkan dengan cemburunya makhluk, tidak boleh ditanyakan bagaimana cemburunya Allah, dan tidak boleh ditahrif, dirubah makna dan lafal cemburunya Allah, dan tidak boleh ditiadakan sifat cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala maha cemburu saat hambanya mengerjakan hal-hal yang diharamkan, terutama perbuatan zina, dan kecemburuan Allah sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak semisal dengan cemburu makhluk. Tidak boleh kita menanyakan bagaimana cemburunya Allah, tidak boleh kita merubah makna dan lafaz cemburunya Allah, dan tidak boleh kita meniadakan sifat cemburunya Allah, karena sifat tersebut telah ditetapkan melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Bahwasanya Adam sebagai manusia yang ikut menjaga bumi, apakah itu termasuk kesyirikan? Menurut mereka, mereka adalah wali-wali Allah yang turut menjaga bumi ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Keyakinan ini adalah keyakinan kesyirikan, karena bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Ayat yang paling mudah diantaranya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan, Rabb semesta alam. Rabb artinya yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, ya. Kemudian juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kullu syai. Allah maha pencipta segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa segala sesuatu pengaturannya di tangan Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan segala sesuatu. Biadihil mulk, di tangannya kekuasaan. Ini semua ayat bertentangan dengan keyakinan bahwa ada makhluk-makhluk yang mengatur, mencipta, ada wali-wali kutub yang mengatur kutub selatan, kutub utara, kutub barat, kutub timur. bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa wali-wali tersebut diberikan kekuasaan oleh Allah yang sudah meninggal ini ya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, wali-wali tersebut diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengatur, mencipta dan berkuasa, maka kita katakan Allah pun berkuasa untuk menjadikan Fir'aun beriman. Allah pun berkuasa untuk menjadikan Abu Lahab beriman, tetapi Allah tidak memberikannya. Maka begitu juga belum ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan pengaturan kepada orang-orang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang sudah disebutkan oleh Allah seperti para malaikat mempunyai tugas-tugas khusus. Adapun makhluk-makhluk dari manusia dan mereka orang-orang saleh diberikan tugas khusus untuk mengatur, mencipta, berkuasa, menyelamatkan, memberikan manfaat, menahan mudarat, menyembuhkan. Maka ini belum ada dalil. Jika ada dalil yang khusus, maka kita percaya itu. Tetapi tidak ada dalil yang khusus akan hal ini. Wallahu a'lam. Na'am. Baik, saya berhasil menjelaskan lagu khairan. Terima kasih atas penjelasan dan nasihat yang bermanfaat. Kami akan berpesan kembali lalu pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf karena mau bertanya. Jika ada orang yang awalnya Islam kemudian masuk Islam, kemudian murtad lagi, kepada Allah orang tersebut takut dan dua hari menjelang wafatnya dia kembali mengikrarkan masuk Islam. Akan tetapi tidak kalah tinggal meninggalnya, karena setelah masuk Islam dia takut semakin parah. Apakah doa kita untuknya sampai kepada Allah Taala atau tidak? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Adapun orang yang masuk ke dalam agama Islam setelah dia murtad, maka asalkan dia benar-benar bertaubat dari kemurtadannya, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kemurtadan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'at hasanat. Dalam surah Al-Furqan disebutkan, kecuali yang bertaubat, orang yang bertaubat beriman dan beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala gantikan dosa-dosa mereka dengan kesalahan. Baik, kemudian setelah dia masuk Islam, kemudian dia sakit. Ya, masuk Islam kembali kemudian dia sakit dan tidak pernah sholat, maka jawabannya maka pertanyaannya, apakah doa-doa kita sampai kepada orang tersebut dia sakit tidak pernah sholat sampai dia meninggal? Maka jawabannya, kalau seandainya di saat dia sakit tersebut dia memang tidak sanggup untuk sholat karena sakitnya, sakit kehilangan akal, maka pada saat itu dimaklumi dia sakit dan tidak sholat, karena sholat diwajibkan atas seorang yang beragama Islam, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Kalau seandainya akalnya sudah hilang, sakit keras, dia koma misalkan, maka pada saat itu dia tetap dinyatakan sebagai seorang muslim. Dan seorang muslim apabila ada saudara muslimnya yang mendoakannya, maka sampai kepadanya doanya. Tapi kalau seandainya dia tidak sholat ya, karena sakitnya, padahal dia masih sadar, maka wallahu'alam, semoga kita masih boleh untuk mendoakannya. Ya, dan semoga doanya tetap sampai karena dia sudah masuk dalam agama Islam kembali setelah dia murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfir lahum wala liyahdihum sabila. Sungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian bertambahlah kekufurannya. Maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ayat ini surah An-Nisa ayat 137 menunjukkan bahwa masuk Islamnya atau ya masuk Islamnya setelah murtad itu hanya diberi waktu dua kali. Kafir masuk Islam, kafir lagi masuk Islam lagi. Ya, dua kali. Kalau sesudah itu maka tidak. Yang ketiga tidak. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Nah. Halo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal ada tiga macam. Yang pertama, berkurban untuk orang yang sudah meninggal dengan harta dari orang yang sudah meninggal atas wasiat ataupun nazar orang yang sudah meninggal. Maka ini disyariatkan. Jadi kalau seandainya sebelum meninggal dia mengatakan kepada anaknya, nah ini hartaku, tolong kalau saya sudah meninggal belikan kurban. Kemudian meninggallah dia, maka anaknya melaksanakan wasiat tersebut. Maka ini boleh disyariatkan. Kemudian yang kedua, sama dengan nazar juga begitu. Nazar, seorang bernazar untuk berkurban, kemudian dia keburu meninggal sebelum menunaikan nazarnya, dan nazar adalah hutang, maka pada saat itu dia wali-walinya ataupun keluarganya melaksanakan hutangnya tersebut dengan cara membelikan hewan kurban, baik itu dari hartanya ataupun dari harta si keluarganya, ya, kemudian diniatkan untuk orang yang berkurban, orang yang meninggal tadi. Ini diperbolehkan karena itu nazar, dan nazar adalah hutang. Fadainullah ahaqqu an tuqda, dan hutang terhadap Allah paling berhak untuk ditunaikan. Kemudian adapun yang ketiga adalah bernazar berkurban dengan cara dia, ini yang kedua dulu. Tadi yang pertama, dua contoh tadi yang pertama. Yang kedua adalah membeli hewan kurban, kemudian yang membeli, misalkan saya nih membeli hewan kurban, kemudian saya niatkan untuk saya sekeluarga, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Maka ini disyariatkan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza anni wa an ahli baiti. Ini adalah kurban atas namaku dan keluargaku. Keluargaku masuk ke dalamnya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Maka ini diperbolehkan. Jadi satu kambing untuk yang membeli, atas nama yang membeli dan atas nama keluarganya, istrinya, anak-anaknya yang masih hidup, yang sudah meninggal, mak sudah cukup itu. Atau ikut sepertujuh sapi, ya, atau dia beli satu sapi untuk atas nama dia dan atas nama keluarganya, istrinya, anak-anaknya dan juga keluarganya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, itu sudah mencukupi dan itu disyariatkan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah membeli hewan kurban, kemudian diniatkan hewan kurban ini atas nama orang yang sudah meninggal, baik itu suaminya, baik itu istrinya, baik itu anaknya ataupun bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya. Jadi setiap tahun beda-beda itu, ya. Dia beli hewan kurban atas nama diri sendirinya juga, tapi dia beli hewan yang lain atas nama keluarganya yang sudah meninggal. Ini belum disyariatkan dan perbuatan ini tidak nyunnah karena belum dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Yang dikerjakan adalah dua contoh pertama dan kedua tadi, yaitu membeli hewan kurban dan disembelih atas nama yang meninggal karena wasiat atau karena nazar. Yang kedua, membeli hewan kurban disembelih atas nama yang membeli dan keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ini yang disyariatkan. Adapun yang ketiga, membeli hewan kurban kemudian diniatkan untuk orang yang sudah meninggal saja, dan ini hewan kurban berbeda dengan orang yang masih hidup, maka ini belum disyariatkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan acara ketua dan anak-anaknya, dan banyak waktu juga yang kami memberikan lagi kesempatan pagi hari ini sebelum kami akhiri mohon Ustaz memberikan istiqam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Sebagaimana kebiasaan kita, sebelum kita akhiri kajian ini, maka saya akan mengulang yang sudah kita sampaikan secara ringkas. Yang pertama, kita sudah mempelajari makna kitab. Kitab artinya adalah kumpulan. Kumpulan. Berarti kalau kitab tauhid berarti tulisan-tulisan yang dikumpulkan tentang perkara tauhid. Kemudian tauhid kita bagi, disebutkan di dalam kitab Fathul Majid ada dua, tauhidul ma'rifah, kemudian tauhidul qasdi wa talab. Ada lagi yang membagi tauhid menjadi tiga, tauhidul rububiyah, tauhidul asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Dan pembagian yang mudah adalah pembagian tauhidul rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Tauhidul rububiyah, asma wa sifat itu sama dengan tauhidul ma'rifah. Tauhidul uluhiyah sama dengan tauhidul qasdi wa talab. Dan pembagian ini disebutkan oleh para ulama-ulama semenjak dahulu, seperti Imam Ibnu Jarir, kemudian Imam Ibnu Mandah Al-Ismaili, kemudian Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian yang lain-lainnya, sampai kepada ulama-ulama kontemporer berdasarkan penelitian yang mendalam dan seksama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang sudah kita pelajari juga bahwa kata tauhid ini sudah disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, seperti ketika bertalbiyah fa'ahalla bitauhid, ya, seperti ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, ya, dakwahkanlah mereka agar mentauhidkan Allah. Jadi kata tauhid ini sudah ada dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang sudah kita pelajari juga adalah bahwa tauhid yang menjadi puncak tauhid, kemudian sumber tauhid yang membedakan antara Islam dengan kafir musyrik, yang dibawa oleh para rasul, yang diturunkan melalui kitab-kitab suci, itu adalah tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah atau tauhidul qasdi wa talab, itu sama nama-namanya. Kemudian belum dinyatakan sebagai ahli tauhid, sebagai hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah, apabila dia hanya meyakini bahwa Allah satu-satunya Maha Pencipta, Pengatur dan Berkuasa. Sampai di situ saja belum dikatakan sebagai ahli tauhid, belum dikatakan sebagai orang yang keluar dari kesyirikan. Ya, karena orang-orang musyrik Arab mereka meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa. Nah, ini yang patut sangat diperhatikan. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita pelajari juga adalah pembagian syirik. Karena kebalikan tauhid adalah kesyirikan. Syirik dibagi oleh para ulama menjadi tiga pembagian. Yang pertama, ada yang membaginya menjadi syirik zahir dengan syirik khafi, syirik yang nampak dengan syirik yang tersembunyi. Syirik yang nampak seperti beribadah kepada selain Allah, yang menyembelih untuk selain Allah, sujud untuk selain Allah, kemudian bersumpah dengan sumpah selain Allah, syirik yang lahir, yang nampak gitu ya. Kemudian syirik yang khafi, ada syirik yang tersembunyi seperti riya, seperti juga syiriknya orang-orang munafik yang mana tersembunyi di dalam hatinya. Ini pembagian yang pertama, syirik lahir yang nampak dan syirik khafi yang tersembunyi. Pembagian yang kedua, syirik akbar dan syirik asghar, yaitu syirik akbar yang mengeluarkan dari agama Islam dan syirik asghar yang merupakan sarana kepada syirik akbar. Ya, merupakan sarana pada syirik akbar tapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Contoh syirik akbar, memalingkan jenis ibadah kepada selain Allah, sholat untuk selain Allah, kemudian sujud untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ini semua syirik-syirik akbar. Ya. Kemudian syirik asghar diantaranya riya. Ya. Kemudian juga diantaranya adalah bersumpah dengan nama selain Allah, memakai jimat. Ini syirik asghar. Kemudian merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat ataupun yang didengar. Ini syirik asghar. Nah, pembagian yang ketiga menjadi syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Syirik akbar dan asghar sudah kita ketahui. Syirik khafi di sini apa? Syirik tersembunyi seperti riya yang ringan, riya yang tersembunyi, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Aku yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik asghar atau syirkul khafi atau syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi adalah yang ada di dalam hati, yaitu kayasir ya, seperti ringan, riya yang ringan, bukan yang berat seperti orang-orang munafik. Nah, ini ringkasan yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.